قال المؤلف رحمه الله الأمر الخامس من آداب طالب العلم العمل بالعلم perkara yang kelima dari adab menuntut ilmu kata beliau rahimahullah adalah beramal dengan ilmu. أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة وأخلاقا وأدابا ومعاملة adalah menuntut ilmu itu mengamalkan dengan ilmunya apa yang dia telah dapatkan, baik itu akidah akidahnya ataupun ibadah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab dan muamalah. Nah, لأن هذا هو ثمرة العلم وهو نتيجة العلم. Sebab ini adalah buahnya ilmu dan hasil dari ilmunya. Ya. Ini apa namanya? Terkadang banyak dari para penuntut ilmu, penuntut ilmu itu hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan pengakuan atau sebagai formalitas dirinya telah menyelesaikan studi ini dan itu, sudah selesai kitab ini dan itu, tapi sedikit sekali dari apa yang diamalkan. Atau mungkin seorang sudah mumtaz mempelajari akhlak, tapi ternyata akhlaknya, ilmunya tidak dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab juga demikian, adab thalabul ilm sudah sering ya, dari pesantren, di pondok-pondok pesantren dipelajari adab thalabul ilm. Namun kenyataannya, prakteknya mereka tidak mengamalkan ilmunya. Bagaimana adab jika gurunya salah? Bagaimana adab jika gurunya keras dalam menyampaikan atau salah dalam menyampaikan dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah dibahas dalam adab thalabul ilmi. Muamalah juga demikian. Tidak sedikit dari ikhwah salafiyun ahlu sunnah muamalahnya masih saja terkait dengan riba. Suka nyerempet-nyerempet kepada hal-hal yang syubhat paling tidak. Atau mungkin amanah ya, banyak ikhwah yang diberi amanah dia tidak amanah, padahal ya perkara ilmu yang zahir tentang amanah ini jelas lawannya khianat, dan dia tahu bahwa amanah ini hukumnya wajib. Ini perkara yang mudah insyaallah dipahami, namun kenyataannya banyak sekali dari ikhwah yang tidak amanah di dalam muamalah. Ya, maka itu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan kau menganggap seseorang itu baik sebelum kamu bermuamalah dengannya. Sebab muamalah ini yang urusan perut, urusan uang, ini biasanya bisa memunculkan sifat aslinya. Memunculkan sifat aslinya. Maka itu terkadang kita tidak bermuamalah dengan seseorang justru untuk menjaga ukhuwah. Kalau kita tahu si fulan ini tidak enak dalam masalah muamalah, dia terlalu serakah dalam masalah keuntungan misalnya, dia terlalu dunia terlalu mengejar dunia, sehingga ini kita hindari bermuamalah sama dia agar bisa hubungan tetap, ukhuwahnya tetap jalan. Sebab terkadang dengan muamalah ini bisa memutus ukhuwah. Bisa memutus ukhuwah. Maka yang perlu di perhatikan ini berdasarkan banyak pengalaman adalah ada ditulis, ada perjanjian, ada apa misalnya jika bermuamalah dengan seorang ikhwah ditulis gitu perjanjiannya dan sebagainya, apa kesepakatannya begitu. Kadang terlalu memudahkan sebagai ikhwah ini muamalah kan sesama ikhwah gitu. Sesama ikhwah. Ketika terjadi apa-apa mintanya ta'awun. Ya. Ketika terjadi apa-apa mintanya ta'awun. Ini mengambil menjadikan kambing hitam sesama ikhwah ya. Gitu. Giliran mendapatkan keuntungan dia diusahakan ngambil sebanyak-banyaknya. Tapi giliran ada sesuatu dalilnya ta'awun. Ya. Ini kurang baik nih. Khilaf di dalam muamalah. Ilmu sudah tahu insyaallah tentang muamalah tersebut, tapi praktiknya ini yang ya, berarti ilmunya yang dia pelajari tidak membuahkan apa-apa. Cuman sebagai pengalaman, wawasan. Tapi tidak membuahkan amal saleh. Ya. Muhamilu al-ilmi kal-hamil lis-silahihi. Seorang yang membawa ilmu itu seperti yang membawa senjatanya. Imma lahu wa imma alaihi. Bisa ilmu itu bisa atau bisa senjata itu bisa bermanfaat baginya. Bisa juga sebagai ancaman baginya. Ilmu juga demikian. Wa lihada thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alayk. Al-Qur'an ini sebagai hujjah atasmu, hujjah kebaikan atau justru sebagai hujjah kejelekan atasmu. Ya. Al-ilmu ya'lamun wa la ya'malun. Ini justru menjadi hujjah kejelekan bagi kita. Bisa jadi min awal itu sa'arila ilan nar, awal pertama kali atau kelompok pertama yang diceburkan ke neraka. Qobla ubadatul awthan, sebelum penyembah berhala. Laka in amilta, bisa menjadi kebaikan bagimu ilmu itu jika engkau mengamalkan. In amilta bihi wa alayka in lam ta'mal bihi, dan menjadi menjelakakanmu jika kamu tidak beramal dengannya. Wa kadzalika yakunu al-amalu bima sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tasdiq al-akhbar wa imtithal al-ahkam. Demikian pula bahwa amal itu dengan apa yang telah sahih dari Nabi SAW dengan tasdikil akhbar, dengan membenarkan khobar-khobar dari Nabi, wa imtithali ahkam, dan mengerjakan ahkam, ya, perintah-perintah dalam ahkam. Idza jaa al-khabaru minallah wa rasulihi fasaddiqhu wa khudhu bil qabul wa taslim wala takul lima wa kaifa fa inna hadha tariqatu ghairil mu'minin. Jika telah datang khabar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fasaddiqhu, benarkan dia khabar itu, wa khudhu bil qabul wa taslim, dan ambillah khobar itu dengan penerimaan dan berserah diri. Jangan mengatakan lima, kenapa, wa kaifa, dan bagaimana, dan seterusnya. Sesungguhnya ini adalah tariqah selain tariqah kaum mukminin. Qad qala Allah Ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah, tidaklah bagi mukmin dan mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah telah memutuskan dan rasulnya memutuskan satu perkara, ayakuna lakum lahumul khiyarah min amrihim, akan ada pilihan bagi perkara mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Wassahabatu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya'in qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Dan para sahabat dulu Nabi SAW kadang berbicara dengan sesuatu yang asing di telinga para sahabat, dan ba'idan afhamihim, jauh dari pemahaman mereka. Walakinnahum yatalaqawna dhalika bilqabul wala yakulu lima wa kaifa. Tetapi para sahabat itu, mereka menerimanya, mengambilnya dengan penerimaan, dan bilqabul wala yakul, wala la yakulun lima, dan tidak mengucapkan kenapa dan bagaimana, langsung terima bilqabul wa taslim, padahal itu jauh dari pemahaman mereka. Bi khilafi ma alaihi al-mutaakhirun min hadhihi al-ummah, berbeda dengan apa yang terdapat pada kaum mutaakhirin dari umat ini. Najidul wahida minhum, kita dapatkan salah satu dari mereka, idza huditha bi haditsin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hara aqluhu fihi najiduhu yuraddu ala kalamil rasul al iradat allati tastashfi minha annahu yuridu i'tirad wala la la istirshad. Ya, kita dapatkan salah seorang dari mereka jika diberitakan dengan sebuah hadis dari Nabi SAW yang akalnya ini terasa aneh, ya terasa janggal, maka kita dapatkan mereka ini segera membantah kalam Rasul SAW. Apa namanya? Dengan keinginan tashtashfi minha, artinya sanggahan itu, dia ingin tashtashfi ini dari istilahnya sembuh, ya syifa, sembuh, maksudnya bukan sembuh tapi ingin lepaslah dari berita itu gitu. Berita yang ini bahasa, artinya ini bahasa psikologi gitu ya, ingin lepas dari berita aneh itu gitu. Jadi dia sanggah itu, berita itu, ingin terbebas darinya gitu. Sanggahannya itu ingin terbebas dari berita itu. Yuridul i'tirab, dia ingin menentang, berpaling. Sanggahannya itu ingin berpaling, bukan istirsyad. Bukan sanggahannya itu ingin mencari petunjuk. Sanggahannya itu ingin terbebas darinya. Ingin memang ingin meninggalkan, ingin berpaling darinya, tidak mungkin begitu, dan sebagainya, sanggalan-sanggalan itu. Kayak misalkan contohnya lalat itu ya, dicelupkan di kopi misalnya, kan awal dia sangkal itu, dia ingin terbebas dari itu, kan jijik misalnya, seperti itu maksudnya. Dia bantah-bantah itu, tapi kan dilalatkan, dia hinggap ke sana kemari dan sebagainya. Dia sanggah-sanggah seperti itu bukan untuk istirsyad, tapi i'tirad, untuk ingin berpaling gitu. Kan jijik. Gitu. Atau misalkan menjilat jari, makan kan dijilat. Bahkan jilat ke temannya gitu. Ke istrinya gitu. Sunnah dijilatkan ke yang lain. Dia bantah gitu. Dia bantai. Padahal ini lebih sehat dari sabun. Penelitiannya dijilat itu lebih sehat dari sabun. Jadi hal-hal yang seperti itu dia tidak mau. Dia bantah dengan akalnya, ingin terlepas tastashfi minha wal i'tirad. Wa adribu li dhalika mathalan. Hatta walihada, untuk itu yuhalu bainahu wa baina taufiq, dengan keadaan yang tastashfi minha yuridul i'tirad la istirsyad, dia akan terhalang dari antara dia dan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yurudd hadha alladhi jaa'a min rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengembalikan perkara ini kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yatalaqqahu bil qabul wa taslim, karena dia tidak menerimanya, tidak mengambilnya dengan qabul wa taslim. Dia akan mendapat taufik jika dia serahkan perkaranya, dia menerima dari apa yang datang dari Nabi SAW. Wadribu lidhalika mathalan, aku beri contoh tentang hal itu. Misalkan sahabat ani Nabi SAW, annahu qala yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia ini ketika malam tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan jawab untuknya, aku akan kabulkan. Wa man yas'alani fa a'tiyahu, siapa yang minta kepadaku aku akan beri dia. May yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dia. هذا الحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور بل متواتر. Hadis ini yang beliau Nabi SAW sampaikan, ini hadis masyhur, bahkan mutawatir. Mutawatir ini tidak ada kemungkinan lagi untuk dhaif, sebab banyak sekali periwayat dari kalangan sahabat, minimal 10. Mutawatir ini minimal 10 sahabat. ولم يرفع أحد من الصحابة لسانه ليقول يا رسول الله كيف ينزل وهل يخلو منه العرش أم لا. Tidak ada seperti itu. Mereka ketika mendengar hadis ini, tidak ada satu pun dari kalangan sahabat yang mengangkat suaranya dengan mengatakan, misalkan ya Rasulullah, bagaimana turunnya, apakah arsnya jadi kosong apa enggak ketika Allah turun ke langit dunia. Tidak ada yang seperti itu. Wa ma asbaha dhalik, apa yang kalimat-kalimat semisal itu. لكن نجد بعض الناس يتكلم في مثل هذا ويقول كيف يكون على العرش وهو ينزل إلى السماء الدنيا. Tetapi kita dapatkan sebagai manusia berbicara semisal ini, dan maksudnya masa ini berbicara semisal itu, ويقول, dan mengatakan bagaimana arsnya ketika Allah turun di langit dunia. وما أشبه ذلك من الإرادات التي يردونها, dan semisal itu dari apa keinginan-keinginan mereka yang intinya menyanggahnya. Walau annahum talaqqaw hadha alhadith bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arshihi wal 'ulu min lawazimi dhatihi. Seandainya dia terima, seandainya mereka menerima hadis ini dengan penerimaan al-qabul, mereka berkata sungguh Allah Subhanahu wa taala tetap di atas arasnya dan dengan ketinggian dan sesuai dengan kelaziman zatnya, wa yanzilu kama yasha subhanahu wa taala, dan Allah turun kapan pun yang Allah inginkan, ya seperti apa yang Allah inginkan begitu. Lan dafa'at anhum hadhihi syubhatu wa la yatahayyaru fima akhbarahumullah fima akhbarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Kalau dia terima saja bahwa Allah tetap istiwa di sana di arasnya, kemudian Allah turun kapanpun Allah inginkan dan bagaimanapun yang Allah kehendaki, tanpa apa namanya mengatakan arsnya jadi kosong, itu kan makhluk. Kalau makhluk keluar rumah, rumahnya kosong, ini kan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan begitu dia sudah tasbih. Tasbih illah bil makhluk. Ba'id, jelas jauh khaliq wal makhluk. Jauh. Kenapa dia akalnya dangkal begitu? Kalau keluar rumah berarti rumahnya kosong. Dia samakan Allah dengan kita gitu. Kenapa harus seperti itu? Manusia terlalu dangkal pikirannya. Yang seperti itu maksudnya. Gitu. Dan ini tidak perlu ditanyakan sebenarnya itu. Mungkin anak-anak TK yang pantas bertanya seperti ini. Anak TK pantas ya, lo tidak main ya ini ya. Kalau yang akalnya tidak kerja kalau TK ini seperti ini tidak nutup. Orang-orang dewasa bahkan menuntut ilmu atau mereka yang menisbahkan pada Islam, kelompok Islam tertentu, lagi bertanya seperti ini, ditanyakan gitu. Akalnya di mana? Wa illa akluhu fi dengkulihi. Akluhu fi dengkulihi. Fi rukhbatihi. Fi dengkulihi. Kalau dia terima saja, maka akan lenyap syubhat itu. Sudah terima, sudah Allah tetap istiwa. Kapan Allah turun, ya terserah Allah SWT bagaimanapun, sesuai dengan kehendaknya. Lenyap sudah syubhat itu. Dan tidak bingung, enggak bingung. Bukan tidak tahu jawabannya, tahu. Maksudnya, tahunya gimana? Ya sudah Allah istiwa di aras, terus turun, ya terserah Allah SWT bagaimana turunnya. Berarti kan itu ilmu namanya. Ilmu. Jadi akhirnya tidak bingung dari dengan apa yang Rasulullah khabarkan tentang Rabb-nya. Diterima saja. Idan al-wajibu alaina an natalaqqa ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu min umuril ghaib bil qabul wa taslim. Kalau begitu wajib atas kita untuk menerima apa yang Allah khabarkan dan Rasulnya khabarkan dari perkara gaib bil qabul wa taslim. Wa alla nu'aridaha bima yakunu fi adhanina min al mahsusil masyahid. Dan kita tidak menentangnya, membantahnya gitu. Menentangnya dengan apa yang ada di adhanina. Akal-akal kita. Ya kayak tadi itu. Allah turun, nanti arsnya kosong. Lalu ringan lah. Tidak pantas untuk mahasiswa UGM kan. Kalau sampai tanya gitu, ini tidak pantas gitu. Akalnya terlalu dangkal. Kalau bisa masuk UGM kalau tanya seperti ini. Harusnya tidak lulus ya. Karena terlalu ringan gitu. Ya, kalau dosennya ngomong begitu tanya. Terlalu ringan Pak, itu akalnya kalau cuma seperti itu, kalau Allah turun terus arsnya kosong apa enggak, itu terlalu dangkal lah gitu. Jangan jadi dosen lah Pak, kalau seperti itu. Kok bisa jadi dosen gitu? Gitu. Tidak menentangnya dengan apa yang ada di akal kita. Minnal mahsus, dengan sesuatu yang bisa diraba, mahsus hisiyah, ada gitu, nyata gitu. Bisa disentuh, bisa diraba begitu. Wal masyahid, dan bisa disaksikan. Ini kan ya, dia makhluk dan yang ditanya itu Allah Subhanahu wa taala. Terus disesuaikan dengan akalnya, dengan harus masuk akal, harus disamakan dengan yang mahsus, yang masyahid. Dan aneh gitu. Tidak mungkin. Li'anna al-amra al-ghaib amrun fawqa dhalik. Sebab perkara gaib ini perkara di atas itu, bukan di atas akal, bukan mahsus, bukan masyahid. Wal amthilah ala dhalik kathira. Dan permisalan tentang hal ini tentunya banyak sekali. La uhibbu an utila bidhikriha. Dan aku tidak ingin untuk memperpanjang, untuk menyebutkan hal-hal itu. Innama mawqiful mu'min min misli hadhil hadis wal qabul wa taslim. Dan hanyalah sikap dari seorang mukmin terhadap hadis-hadis semisal ini adalah al-qabul wa taslim. Bi-ayyakul, dengan mengucapkan sadaqallahu wa rasuluhu kama akhbarallahu an dhalik biqaulihi amana ar-rasul bima unzila ilaihi. Fal aqidatu, ya, sekarang akidah yajib an takuna mabniyatan ala kitabillah wa sunnati rasulihi, harus dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Wa ya'lamu al-insanu annahu la majala lil aql fiha, la aqul la madkhal lil aqli fiha. Jadi bahwa seseorang ini mengetahui bahwa, harus mengetahui bahwa tidak ada majal lil aql, tidak ada tempat begitu. Majal, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat, ya, untuk akal di dalam masalah akidah. Tidak ada ruang begitu. Gitu ya. La aqul la madkhal. Bukan aku mengatakan, kata Syekh, tidak ada pintu masuk gitu. Madkhal kan pintu masuk. Artinya tidak ada jalan masuk untuk akal memahaminya, bukan itu maksudnya. Tapi tidak ada ruang, kesempatan, dan tidak ada, ya sudah itu, tidak ada peranan akal untuk berperan dalam masalah akidah. Akal ini hanya memahami, memahami, setelah itu sami'na wa ata'na, amanar rasul bima unzila ilaihi, amantu billahi wa rasulihi, begitu. Cuman itu peranan akal ini. Innama aku la majalil akal fiha illa لأن ما جاءت به من النصوص من نصوص في كمال الشاهد في كمال الله شاهدة به الأقول. Kecuali karena apa yang datang dari nas-nas terhadap kesempurnaan, tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ini akal-akal menyaksikan syahidatun, atau ya, menyaksikan syahidatun bihil uqul, bisa gitu disaksikan itu tentang kesemburan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillah min kamal, lakinahu yudriku anna Allah qad thabata lahu kulla sifatil kamal. Seandainya akal ini tidak mampu menggapai, menjangkau tafasil, perincian-perincian dari apa yang Allah wajib, ma yajibu lillah, apa yang wajib bagi Allah dari kesempurnaannya. Tetapi akal ini mampu. Yudrik annallah. Dia mampu menjangkau bahwa Allah SWT qad thabata lahu, telah menetapkan bagi Allah kulla sifatil kamal, semua sifat kesempurnaan. Ini jangkauan akal cuma segitu. Allah, akal ini menjangkau. Oh ya, berarti Allah SWT menetapkan sifat kamal, semua sifat kamal baginya. Bukan akal ini menjangkau sifat kamalnya itu, gitu. Sifat kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu. Kita cuman, akal ini cuman menjangkau bahwa Allah telah menetapkan begitu. Khalas gitu. Menyempati sifat kamal baginya. La budda ya'mala bihadzal ilm alladhi manallahu bihi alaihi min nahiyatil aqidah. Ya, maka harus diamalkan ilmu ini dari apa yang Allah anugerahkan dari sisi akidah. Nanti di masalah asma wa sifat insyaallah lebih terperinci peranan akal di dalamnya. Kadzalika min nahiyatil ibadah, demikian pula dari sisi ibadah. At-ta'abbudu lillah azza wa jal, wa kama ya'lamu katsirun minna anna al-ibadata mabniyatun ala amrain asasain. Ini peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diketahui kebanyakan dari kita, alhamdulillah, bahwa ibadah ini dibangun di atas dua perkara yang pokok, yakni al-ikhlasu lillah azza wa jal, wa tsani al-mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayanbani al-insanu ibadatahu ala ma ja'a 'anillahi wa rasulihi. Maka adalah seorang ini membangun ibadahnya di atas apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. La yabtadi'u fi dinillah. Tidak membuat perkara yang baru terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ma laisa min, yang tidak ada darinya. La fi asli ibadah wala fi fasfiha, tidak pula perkara yang baru itu dalam masalah asal ibadah, artinya tidak ada asal usulnya gitu. Ini bid'ah yang tidak ada asal usulnya, dia membuat sesuatu yang baru, sama sekali baru, tidak ada pendahulunya. Contohnya apa? Membuat satu yang baru, ibadah yang tidak ada contohnya, sama sekali, tidak ada asalnya. Hah? Hah? Tidak bisa ngasih contoh. Bid'ah yang tidak ada asal usulnya, ini khas murni kreasi dari ahlul bid'ah. Tahlilan. Tahlilan enggak ada asal usulnya tahlilan itu. Apalagi? Cuma satu. Ada orang nulis 1000 bid'ah di Indonesia. Masih banyak itu. Hah? Sekadar. Atau wala wasfi wasfiha, atau di sifatnya. Berarti kalau sifat ini ada asalnya. Jadi dia membuat sifat yang baru. Contohnya apa? Dikir jamaah. Takbir keliling enggak tahu itu main-main atau ibadah. Karena enggak tahu, mereka ini ibadah atau main-main juga enggak tahu. Dikir jama'i. Dikir ada asalnya. Fadkullah dikun kathira. Atau bentuk dikir ada asalnya. Tapi sifatnya dia bikin inovasi dalam masalah ibadah. Sesuatu yang baru. Tukang kreasi Indonesia ini. Bisanya cuma kreasi Indonesia ini. Ngerusak dari asalnya itu. Ya, ya kan? Ya, bentuk modifikasi bukan hanya di masalah ibadah kan, masalah yang lain juga pinter ini. Padahal cuma modifikasi, itu pun merasa pinter gitu. Padahal bukan buat sendiri gitu, cuma ngerusak yang dari yang sudah ada gitu. Kayak modifikasi motor, mobil, kan yang pinter justru yang buat itu gitu. Kita cuma ngerusak toh, dikasih ini aja, kasih ini. Pinternya cuma itu kita. Gitu. Senangnya kreasi itu, tidak puas dengan apa yang sudah ada, termasuk dalam hal ibadah itu tidak puas dari apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat kreasi sendiri, gitu. Ada artinya kenapa ya seperti itu ya? Kalau yang satunya senangnya salaman setelah sholat, dasrek katanya kalau tidak salaman. Gitu. Setelah sholat itu mesti butuh salaman, harus minta maaf dan sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Yang kelompok satunya yang anti salam setelah sholat pun membuat kreasi karena sudah mengindonesia itu ya, artinya salam setelah sholat itu sudah kayak harus gitu. Jadi apa ya, responnya langsung salam langsung gini gitu. Jadi halnya sudah kebiasaan. Maka itu kadang orang yang anti salam setelah sholat tidak enak juga kalau setelah sholat kok tidak salaman, tidak enak. Akhirnya bikin kreasi sendiri salaman sebelum sholat. Dan itu subhanallah itu ada gitu. Karena sudah terbiasa dengan salaman itu gitu. Jadi coba saja antum di sebagian masjid yang apa mereka itu menerapkan sebelum sholat salaman dulu. Kanan kiri. Yang dua-duanya sebelum dan sesudah. Yang itu anak belum pernah tahu. Maksudnya sebelum dan sudah tahunya yang sesudah sudah banyak sesudah itu. Lah sebelumnya ini di sini malah dapatnya gitu. Mereka itu enggak terima dengan setelah sholat, jadi ngakali gitu. Ngakali jadi sebelum sholat. Sama aja kalau dia memang sudah haruskan seperti itu, bikin perkara yang baru. Tambahan dari inovasi. Na'udzubillah. Walihada nakun, dan untuk ini kami berkata, la budda fil ibadati an takuna thabitatan bisyara fi hayatiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. La budda an takuna thabitatan bisyara fi hadhil umur kulliha. Maka kami katakan harus dalam perkara ibadah ini adalah dia thabit dengan syarak sesuai syariat, baik itu hayahnya, bentuknya, caranya begitu, atau tempatnya, atau waktunya, atau sebabnya, harus dengan sabit dari syariat di seluruh perkara ini. Falau anna ahadan athbata syai'an min al-asbab li'ibadatin ta'abbadu lillah biha duna dalil radadna alaihi dhalik. Maka seandainya ada seorang yang menetapkan sesuatu dari sebab-sebab ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya tanpa dalil, kami akan menolaknya. Kami akan menolaknya. Wa qulna inna hadha ghairu maqbul. Sungguh ini tidak diterima. Li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadha sabab li tilka al-ibadah wa illa fa laysa bi maqbulin minhu. Kenapa? Karena ya harus ada apa? Ayat buta harus apa mensabit telah menetapkan bahwa ini adalah sebab diterimanya ibadah itu. Dalil, harus ada dalil maksudnya. Wa illa, kalau tidak, ya tidak diterima. Kita harus yakin dengan dua syarat itu, tidak usah ragu. Dalil apa namanya? Apa dalil? Apa namanya? Apa syarat badan ini? Illa sabut tabi'ah. Berarti dalil ya, ada dalil juga. Jadi harus yakin, kalau tidak dalil sudah bukan ibadah, berarti tidak diterima begitu. Kalau bikin-bikin sendiri ibadah sudah pasti tidak diterima. Oh, apa ente kan bukan Tuhan. Kenapa bisa menentukan? Loh, ini yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima kok gimana antum? Sudah ada itu, kita bukan mengada-ngada seperti itu. Itu jangan ragu. Syekh seperti itu, inna hadza ghairu maqbul. Ini sungguhnya tidak diterima. Ya annahu ana. Wa illa falaysa maqbul minhu. Walau anna ahadan syara'a syai'an min al-ibadat lam ya'ti bihi syar'u aw atas bi syai'in warada bihi syar'u lakin ala hay'ati ibtada'aha aw fi zamanin ibtada'ahu qulna innaha marduda 'alaih. Jadi seorang membuat syariat, mensyariatkan sesuatu dari ibadah-ibadah, jadi membuat ibadah baru ceritanya, lam ya'ti bihi syar'u, yang syariat tidak datang dengannya, atau mendatangkan sesuatu yang ada dalam syariah, warada bihi syara, tetapi ala hayatin ibtada'aha, di atas bentuk yang dia buat-buat sendiri caranya, dia buat-buat sendiri, atau di waktu yang dia buat-buat sendiri, maka kami katakan innaha mardudatun, sesungguhnya itu adalah tertolak alaih, sudah tertolak. Li'annahu la budda an takuna al-ibadatu mabniyatan ala ma ja'a bihi syar'u. Sebab harus ibadah itu dibangun di atas apa yang datang dari syariat. Li'anna hadha huwa muqtada ma 'allamaka Allah ta'ala min al-ilm alla tata'abbada lillahi ta'ala illa bima syara'a. Sebab ini yang dituntut dari apa yang Allah ajarkan ya kepadamu dari ilmu, agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Wa li hadza qala al-ulama innal asla fil ibadat al-hadar. Untuk ini bahwa para ulama berkata bahwa asal dalam ibadah-ibadah itu adalah al-hadar. Yani mamnu', terlarang. Hatta yakuma ad-dalilu 'ala masyru'iyyati wa hatta yakum ad-dalil ala al-mashru'iyyati mashru'iyyati. Naam. Sampai tegak dalil atas disyariatkannya ibadah itu. Wastadallu ala dhalik biqaulihi am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Ini dalilnya. Dalil bahwa ibadah ini asalnya adalah haram, mamnu', sampai harus ada dalil. Am lahum, apakah bagi mereka ada syuraka, sekutu-sekutu dalam sesembahan. Syara'u lahum, yang mereka mensyariatkan untuk mereka. Ada yang mereka membuat syariat sendiri untuk mereka min ad-din, dari agama ini. Ma lam ya'dham bihillah, dengan sesuatu yang Allah tidak izinkan. Wadih kan? Artinya dia membuat sesuatu syariat baru dalam masalah ibadah yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya ibadah itu asalnya adalah haram. terlarang sampai Allah perintahkan. Begitu. Sampai Allah tidak memberikan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dalil dari usul ini. Usul aslul ibadat ala tahrim hatta yadul dalil ala al-marsu'iyyah. Asal ibadah adalah haram sampai ada dalil disyariatkan. Kalau asal muamalat apa? Halal, ibahah, hatta yudul dalil ala tahrimih. Dalilnya apa? Asalnya ibadah ini, asal muamalah ini halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalilnya Al-Baqarah. Wallahu alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Itu. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semua. Ya ini semua. Asalnya itu. Berarti muamalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini buat usul fikih seperti itu. Buat usul seperti itu. Dibangun di atas nusus. Wa biqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masabata anhu fi sahih bin hadis Aisyah radhiyallahu anha man amila amalan laysa amruna man la amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perkara itu dari kami, maka dia tertolak. Ini juga dasar dibangunnya usul aslul ibadat ala tahrim. Yang masih panjang. Sa'ah. Kamu nak terus kan? Sudah 40 menit. Sahih. Wala ziyadah. 5 daqaiq. 5 daqaiq. Namsi fi daras. 90. Ayo. 5 daqaiq. يكفي. والله أعلم بالصواب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada yang siapa ini?